Bila khatib keliru atau lupa ketika membaca ayat pada waktu khutbah, apakah dosa bagi jamaah yang diam semua, tidak satu pun yang berani menegur? Yang mengetahui bahwa yang demikian tidak apa ketika khatib dalam keadaan keliru, yang mengetahuinya, yang memungkinkan bagi dia untuk menyampaikan dalam keadaan tidak menimbulkan kegaduhan, maka dianjurkan bagi dia untuk membenarkan apa yang disebutkan oleh al-imam. Namun kalau dikhawatirkan menimbulkan keributan disebabkan karena dia berteriak misalnya untuk membenarkan imam sehingga menimbulkan kegaduhan di dalam masjid, maka diakhirkan sampai kemudian selesai, datang imam kemudian sampaikan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam.